Dari IG Secah. Secah. Hanya tiga. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan extension bulu mata itu haram. Tapi kalau pakai serum yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak zaitun, boleh tidak Ustaz? Soalnya ini mempertebal dan memanjangkan bulu mata. Yang tidak boleh itu merubah-rubah, mengotak-atik, yang tidak normal. Adapun alis bulu matanya kurang lebat, lalu dia pakai kemiri, dia pakai minyak zaitun, kah? Tidak termasuk dalam kategori hadis yang dilarang laknat. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, menrobah-robah ciptaan Allah Ta'ala, operasi plastik, masukkan silikon, otak hati, ini yang tidak boleh. Adapun dengan yang herbal, normal, tidak mengotak hati, membuat yang tidak normal menjadi normal. Adapun yang sudah normal di otak hati sehingga menjadi tidak normal, kita pun ketakutan melihatnya. Nah ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Wallahu'alam bishawab.